Tuhan kami, kami bersyukur atas nikmat-Mu. Telah datang bulan yang suci, bulan yang penuh dengan ridho-Mu. Menahan lapar harus di siang hari, berbuka alhamdulillah. Terasa nikmat rezeki yang Kau berikan, bersyukur ya syukurilah. Suci, bulan yang penuh.